tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Penasihat banyak, itu akan menolong. Pemimpin yang memimpin selalu menjadi kerinduan, tapi tak mudah menemukan. Banyak orang ada tiba ditampuk kepemimpinan, bukan karena kemampuan, tapi sistem yang celaka. Membuat orang bisa ada menjadi kepala hanya karena warisan, jejak nama. Ada juga yang membelinya sehingga tiba di sana, tetapi tak sedikit memanipulasi. Kebodohan banyak orang untuk mencari keuntungan. Semua diwarnai dengan warna-warni yang sangat menyakitkan. Naik di kepemimpinan, ia tak akan pernah menjadi pemimpin, karena memang sesungguhnya ia tak layak di sana. Pemimpin yang memimpin selalu menjadi kerinduan. Karena itu kita harus belajar dalam hidup kita minimal. Belajarlah memimpin diri. Mampukah engkau? Kalau memimpin diri tak bisa, bagaimana bisa memimpin keluarga? Dan mampukah engkau menjadi pemimpin keluarga yang baik? Jika tidak, bagaimana bisa memimpin bangsa? Itu akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan, bukan? Pemimpin tak sekedar bagaimana dia bertutur kata dan berbicara, karena kata-kata bisa diatur oleh orang lain di sekitarnya. Tapi pemimpin adalah orang yang punya telinga mendengarkan nasihat para penasihatnya. Pemimpin adalah orang yang mempunyai mata jeli melihat persoalan yang sesungguhnya, tak sekedar bertindak atas laporan semata. Ia mampu mengolahnya dan membuatnya menjadi keputusan bijaksana bagi banyak orang. Tak selalu menyenangkan semua orang, tapi semua orang bisa menerima dan menyadari apa yang dibuatnya memang benar. Itulah pemimpin. Mungkin Anda, mungkin juga tidak.